Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa alal zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله InsyaAllah kita akan memasuki bab yang terakhir atau fasal yang terakhir dari kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita berharap kita bisa menyelesaikannya biiznillah, dan lebih dari itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa memetik nilai-nilai ilmu yang terdapat di dalamnya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Sebagaimana kita telah ketahui semuanya bahwa ilmu itu merupakan wasilah, hanya perantara yang akan mengantarkan kepada thamarat, yaitu buah-buah. Apa buah dari ilmu itu? Adalah amal, barakallahu fikum. Oleh karena itu, talibul ilm, para penuntut ilmu, harus terdepan di dalam ilmu dan terdepan pula di dalam beramal. Jangan sampai belajar ilmu agama tetapi akhlak, adab, perangai, kemudian bermuamalah bersama saudaranya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Artinya bahwa kalau ilmu tidak membuahkan amal, itu merugi. Kalau ilmu tidak membuahkan amal adalah merugi. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu, As-Sunnah sebagai sumber ilmu. Diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, dihafal ayat per ayat, hadis demi hadis, tetapi diturunkan untuk kemudian dipraktikkan, diamalkan. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin bertambah pula amalnya, barakallahu fikum. Jangan sebaliknya. Semakin lama di pondok pesantren belajar ilmu agama, tetapi kok malah semakin jauh dari akhlak, dari adab, dari barakallahu fikum semangat ibadahnya. Tentu ini adalah sebuah kemunduran. Jangan sampai terjadi pada para penuntut ilmu. Apalagi di antara antum, sekali lagi saya mengingatkan, ada yang harus mengarungi dan melewati beberapa pulau untuk sampai kepada sebuah majlis ilmu. Saya yakin kedua orang tua sangat-sangat mengharapkan. Tidak hanya antum yang ada dari jauh, kita di sini sangat-sangat mengharapkan yang terbaik buat siapapun juga. Apakah itu anak yang lahir dari barakallahu fikum keluarga kita atau anaknya salafiyin. Kita semuanya mengharapkan kebaikan. Maka oleh karena itu tentu kebaikan yang kita harapkan ini tidak mungkin akan bisa kita wujudkan kalau dalam barakallahu fikum hidup kita ini saling ya jatuh menjatuhkan barakallahu fikum atau tidak menganggap kalau itu adalah anak saya juga rahimani wa rahimakumullah karena ini adalah anaknya salafiyin generasi kita yang akan datang. Kalau kita menemukan ada anak saudara kita mungkin berperilaku jelek. Mungkin berperilaku barakallahu fikum yang tidak sesuai. Maka kewajiban kita sebagai seorang sunni salafi untuk menegurnya, mengingatkannya barakallahu fikum. Itu harapan kita semuanya agar benar-benar terwujud keinginan kita kebaikan kepada siapapun juga lingkungan kita. Terkadang ada anak-anak kita di luar kontrol kedua orang tuanya, barakallahu fikum. Ya kita yang mengetahui, kita yang tahu, ayo bergandengan tangan bersama-sama rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai di saat kita menemukan ada kekurangan pada anak siapapun, lalu kemudian kedua orang tuanya kita habisi. Kedua orang tuanya yang kita jatuhkan. Tidak pernah dididik sama orang tuanya ini itu. Saya kira semua kedua orang tua yang ada di sini memboyong istrinya, memboyong anaknya, semuanya menginginkan kebaikan. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya. Di saat kita menginginkan kebaikan sebagaimana saudara kita menginginkan kebaikan. Saudara juga kita menginginkan baik. Tetangganya juga menginginkan kebaikan. Berarti bertemu keinginan barakallahu fikum. Mari kita buktikan. Mari kita wujudkan. Bagaimana caranya? Tidak ada patokan kita untuk berbuat kecuali tuntunan kebaikan itu sendiri. Kalau sekiranya dengan nasihat tadi, anak ini masya Allah, berarti kita mendapatkan peluang hasil dari anak itu sendiri, barakallahu fikum. Kalau ternyata butuh untuk dimarahi, dimarahi. Dia adalah anak saya. Kalau nanti ada orang tuanya, kemudian dia marah. Karena, barakallahu fikum, anaknya dimarahi oleh saudaranya sendiri. Maka semestinya, engkau jangan sempit dada. Tapi engkau harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa engkau dibantu dan ditolong oleh saudara engkau. Engkau dibantu barakallahu fikum, ditolong oleh saudara engkau rahimani wa rahimakumullah. Kemauan dan keinginan kita kebaikan buat siapapun dimanapun suatu saat kita berada, kita tidak mungkin akan bisa mewujudkan kalau itu hidup bermasyarakat kecuali kalau adanya saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong. Kekurangan saudara kita adalah kekurangan diri kita sendiri. Ayo kita bangun. Jangan sampai barakallahu fikum kekurangan saudara untuk kita alat atau modal untuk menjatuhkan dia, menggibahi dia, mencela dia, mencerca dia. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi kita harus merasa kalau kekurangan saudara ini adalah kekurangan diri kita sendiri. Ayo kita benahi. Ayo kita tutup. Ayo barakallahu fikum kita lengkapi, kita sempurnakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau itu adalah para doa ila Allah. Saling jatuh menjatuhkan. Saling cela mencela barakallahu fikum. Padahal ini adalah satu tujuan dalam satu naungan keinginan kebaikan kepada segenap salafiyin di seluruh negeri. Berarti engkau bisa berbuat, bisa berjalan ke sana kemari untuk kemudian memberikan wejangan, memberikan nasihat karena ada saudara Anda juga yang sama-sama berjuang. Ustaz, ana kita ini ikhwan sini mau ngundang ustaz. Oh, papa. Ahsan. Ini kan namanya ta'awun. Tapi jikalau barakallahu fikum kekurangan pada individu saudara kita yang sama-sama berjuang, kita jadikan sebagai modal untuk kemudian menjatuhkan dia, maka barakallahu fikum tidak akan terwujud kebaikan seperti yang diharapkan. Maka oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan segenap asatidah, segenap ikhwani wa akhwati fillah, kita jadikan lingkungan yang semoga Allah memberkahi ini barakallahu fikum adalah lapangan, medan amal soleh kita, bukan buat kita dan anak istri dan anak kita, tetapi untuk siapapun barakallahu fikum. Tadi sudah kita menggambarkan, kalau kita menemukan ada anak kita ada kekurangan, anak orang lain ada kekurangan, maka pukul rata mereka. Kekurangan ini anaknya fulan adalah saudaraku. Dia datang ke sini menginginkan kebaikan buat dia, buat istrinya, buat anaknya. Tidak mungkin orang tua di rumah akan mengajarkan akhlak, adab, barakallahu fikum. Terkadang rahiman wa rahimakumullah, anak itu mencari kesempatan keluar dari pantauan kedua orang tuanya. Di sinilah kita saling bahu-membahu. Di sinilah kita saling tolong-menolong. Anak kita tiba-tiba keluar, cegat. Anda mau kemana? Oh, itu anaknya ustaz itu anaknya ini, anaknya ketua yayasan, anak. Oh, enggak ada. Enggak ada itu barakallahu fikum. Kalau misalkan anak kita keluar, apalagi kalau goncengan 3, enggak pakai helm, sudah segala-galanya, sudah ada aturan, kita menemukan, jangan nanti jadi bahan cibiran. Jangan kita jadikan sebagai bahan untuk menggibahi kedua orang tuanya, umnya di rumah. Jangan. Tapi segera lakukan tindakan. Apalagi kalau itu berbahaya dan menyelisihi barakallahu fikum aturan di jalan. Rahimani wa rahimakumullah. Tangkap. Suruh pulang. Balik. Sudah ngebut, kejar. Barakallahu fikum, ana mau pulang. Sebentar. Ini lebih utama dan lebih afdal. Engkau lakukan barakallahu fikum. Jangan sampai dibiarkan. Oh, nanti kemudian dilaporkan ke ini, ke itu, jadi bahan omongan. Itu tidak dimaukan oleh syariat. tetapi sangat dimaukan oleh syaitan barakallahu fikum untuk terus menggesek persaudaraan, menggesek barakallahu fikum yang nikmat ukhuwah al-islamiyah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama, niat kita semuanya menginginkan kebaikan itu harus ditopang dengan saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling melengkapi atas kekurangan yang ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kok antum melihat anak lu? Kok itu kantongnya bendul, sering dipegang-pegang itu. Kaitu, ini sembunyi ini. Tangkap segera. Ya, jangan nunggu dilaporkan. Oh, kita cari ustadznya. Datang ke Ustadz Abu Salim. Ustadz Afwan, ini saya lihat. Jangan. Tapi tangkap segera. Barakallahu fikum. Kalau melihat seperti itu, tangkap segera. Ya, nanti diserahkan. Kalau dia bawa HP, HP-nya segera diserahkan. Ya, nanti urusannya. Barakallahu fikum. Karena kalau dibiarkan, nunggu nanti dilaporkan. Anak kita banyak akalnya. Ya, sebagaimana dulu kita di masa muda kan. Lebih dari itu. Sekarang, kita barakallahu fikum menemukan hal itu pada anak-anak kita. Mari kita mencoba melakukan yang terbaik. Buat mereka tegur. Kalau lewat misalkan dari jam, kok ini belum pada pulang, jangan biarkan mereka di lapangan. Coba, ayo, suruh pulang. Jangan sampai kita cuek. Ikhwan kita, subhanallah. Ya, kita tahu tahunnya luar biasa. Tapi ketika lihat anak-anak, ya sudah kelewatan. Barakallahu rijab. Ayo, suruh pulang. Pulang. Ya, tidak mau? Ambilkan kayu, kejar dia. Barakallahu fikum. Ta'awun kita. Mungkin orang tuanya al-um di rumah, tidak ada abinya mungkin. Kemudian anaknya di mana? Kok sudah sampai jam sekian belum pulang? Mengharapkan. Barakallahu fikum dari bilik rumahnya. Al-um mengharapkan anaknya segera pulang. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat kecil. Bagaimana lagu kalau misalkan kita duduk bersama seperti ini. Antum melihat di sebelahku ada anak saling cubit-cubit. Jangan cuek. Jangan menunggu ustadznya. Belum tentu dia akan bisa barakallahu fikum terus mengontrolnya. Melihatnya. Tegur segera. Ya. Kita biasakan hal demikian insyaallah barakallahu fikum. Anak-anak kita yang ada di sini tentu semangat untuk dibimbing. Ya, walaupun rodok-rodok agak susah sitik, tapi sabar. Insyaallah. Ya. Memang begitulah perkembangan barakallahu fikum yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita tidak kemudian cubit anak kita, ya dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan barakallahu fikum, kapan lagi kita akan bisa berbuat? Ya, kapan lagi barakallahu fikum? Apakah kita terus menunggu para ustadz yang akan bergerak? Kemampuan mereka terbatas. Kemampuan mereka barakallahu fikum terbatas. Maka oleh karena itu dari majlis ini tidak henti-hentinya saya mengajak bahwa kita menginginkan kebaikan di lingkungan ini, kita harus wujudkan dengan berta'awun menuju kebaikan itu barakallahu fikum. Longgar kita jumpai, ternyata ada yang, ya namanya kita kelalaian, coba kita tampil untuk menjadi penutup kelonggaran itu. Kita tampil untuk menjadi penutup kekurangan itu. Nah, oh, ini ada mungkin ustaz tadi ada yang dibebannya, jadi tidak kelihatan anak-anak ini sedang main apa. Ya sudah jamnya semestinya masuk. Oh, tutup. Itu adalah lubang. Itu adalah kekurangan dan itu adalah kesempatan. Ayo. Ya. Suruh berbuat. Barakallahu fikum. Ini yang kita maksudkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita saling tutup. Saling melengkapi. Saling menyempurnakan. Di dalam mewujudkan cita-cita kita bersama, menginginkan kebaikan di lingkungan ini, lingkungan yang berberkah barakallahu fikum, generasi salafiyin yang akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ahibbati fillah, kita telah melangsungkan barakallahu fikum kepada fasal al-faslul khamis was-sab'un, fasal yang ke-75, yaitu fasal yang terakhir di dalam risalah al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ini. Beliau menyebutkan fi jawami' min ad'iyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'awudzatihi la ghina lil mar'i anha. Jawami', yaitu himpunan-himpunan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awudzat dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghina, dibutuhkan oleh setiap muslim darinya, dibutuhkan oleh setiap ma'ar, ya individu orang, terhadap himpunan doa-doa tersebut. Akan dijelaskan barakallahu fikum makna jawami apa sih. Qalat Aisyatu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jawami'a minad du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyukai, menyenangi jawami'. Jawami' itu adalah kalimatnya singkat tetapi menghimpun banyak perkara. Contoh misalkan jawami', ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah dengan niat. Ini ucapan Nabi alaihissalatu wassalam jami'. Antum mau membahas buka kitab toharah misalkan, oh di situ ada innamal a'malu binniyat. Mau buka bab berwudu, oh di situ ada innamal a'malu binniyat. Jadi di mana barakallahu fikum ternyata mencakup hadis ini. Ini yang disebut dengan jawami'. Contoh misalkan di dalam doa, firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa meminta seluruh bentuk kebaikan yang ada di dunia, berarti mencakup apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menyebutkan wa yad'u ma baina dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yada, ai meninggalkan. Ya, meninggalkan barakallahu fikum, selain itu ma baina dzalik, di antaranya. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fil musnad wan nasa'i wa ghairihima anna sa'dan sami'a ibnan lahu yaqul. Dalam riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad dan Imam An-Nasa'i dan selain keduanya di dalam Musnad dan selain kitab Musnad dan Nasa'i, anna sa'dan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, mendengarkan putranya berkata, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ghurafaha wa kadha wa kadha. Ya Allah, sang anak didengar oleh sang bapa direkam, ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga engkau, wa ghurafaha, dan ghuraf yaitu kamar-kamar-kamar-kamarnya. Ya, dalam Sunan Abi Dawud disebutkan wa na'imaha wa bahjataha. nikmat-nikmat yang ada di dalam surga dan kegemerlapan padanya. Diminta. Sudah minta surga, barakallahu fikum. Ya. Disebutkan rinciannya di dalam riwayat kamar-kamarnya. Di dalam riwayat nikmat-nikmat dan kegemerlapan hidup padanya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan, as'alukal jannata wa na'imaha wa istabraqaha. Istabraq, ya, segala yang indah, yang menyilaukan dan seterusnya di dalam surga. Barakallahu fikum. Wa a'udzu bika minan nar wa aghlaliha wa salasiliha. Aku berlindung dari neraka, juga belenggu-belenggu neraka, juga rantai-rantai neraka. Subhanallah, sang anak didengar oleh sang bapak demikian. Faqala Sa'ad radhiyallahu anhu, berkata Sa'ad, ya, tidak kemudian mengatakan, hei, kamu berlebihan lo, unta. Coba dengarkan, laqad sa'adallaha khairan katsira. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah kebaikan yang sangat banyak. Ya. Wa ta'awwadza minasyarrin katsir. Dan engkau telah berlindung dari kejahatan yang banyak. Surga, terus belenggu-belenggunya, terus rantai-rantainya. Astagfirullahaladzim. Neraka, kemudian barakallahu fikum belenggu-belenggunya, rantai-rantainya. Iya, kata sang bapak, sungguh Anda telah meminta kepada Allah kebaikan yang banyak dan telah berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan kejelekan yang banyak. Apa kata sang bapak, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan sungguh aku, kata sang bapa, telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Akan terjadi pada kaum yang mereka ya'tadun. Ya'tadun i'tida, yaitu keluar batas di dalam berdoa. Wa bihasabik antaku, cukup bagimu untuk mengatakan, cukup bagimu untuk mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Cukup bagi engkau untuk mengatakan, ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan semuanya. Yang aku ilmui dan yang aku tidak ilmui. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan semuanya. Apa yang aku ilmui dan yang aku tidak ilmui, berarti mencakup kebaikan di dunia dan juga untuk akhirat. Kejelekan di dunia berlindung darinya dan juga kejelekan yang di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanallah, bagaimana sang bapak membimbing sang putra rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Tentu kita untuk mengeluarkan kata-kata seperti ini dan menjumpai anak kita seperti ini, kayaknya ya belum kita berbuat barakallahu fikum. Tapi kita ihtimam terhadap mereka, memberikan perhatian terhadap anak-anak kita barakallahu fikum, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kemudian, wa fi musnadil imam Ahmad wa sunanin Nasa'i, dalam musnad al-Imam Ahmad dan sunan An-Nasa'i, an Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dari kumpulan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Wahai Rabb, tolonglah aku, jangan engkau menolong atasku, ai memberikan beban atasku. Ya, barakallahu fikum. Wansurni wala tansur alayya, berilah aku pertolongan dan jangan engkau memberikan pertolongan kepada lawan atas diriku. Wamkur li wala tamkur alayya, ya Allah, berikanlah imbalan makar engkau buatku dan jangan engkau memberikan makar memberikan balasan makar atasku. Wansurni ala man bagha alayya, ya Allah, tolonglah diriku atas orang yang telah berbuat zalim atas diriku. Rabbi ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, paling banyak bersyukur dan paling banyak ingat. Laka rahaban laka mukhbitan, ya Allah, jadikan aku memiliki rasa yang sangat takut pada dirimu dan ketundukan padamu. Ilaika awahan muniban, ya Allah, kepada engkaulah aku mengadu dan kepada engkaulah aku mengembalikan munib kembali. Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku, terimalah taubatku. Waghsil haubati, kemudian bersihkanlah diriku dari noda-noda dosa. Wa ajib da'wati, dan penuhilah atau jawablah, artinya kabulkanlah doaku. Wasabbit hujjati, dan kokohkanlah hujjahku. Wahdi qalbi, berikanlah petunjuk pada hatiku. Wasaddid lisani, dan luruskanlah lisanku. Waslul saqimata qalbi, dan cabutlah noda-noda hitam yang ada di dalam hatiku. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza hadisun sahihun wa rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu. Wa fi sahihain, di dalam sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu akhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah berkhidmat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu taala anha diserahkan oleh sang ibu untuk berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat berumur berapa, Hasib? 10 tahun. Hasib sudah umur berapa tahun? 14 tahun, berarti lebih 4. Subhanallah. Anas dalam umur 10 tahun, barakallahu fikum, sangat-sangat memahami apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau bercerita sendiri, aku tidak pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, saya bila mengatakan melakukan demikian, jangan. Ya, kenapa? Karena beliau adalah umur 10 tahun, akil, cerdas, barakallahu fi. Kita terkadang umur 14, 15 tahun, tidak pernah paham. Orang tuanya butuh ini, butuh itu, tidak paham-paham. Ya begitu ya, Ubay? Begitu apa ya? Subhanallah. Harus orang tuanya marah, barakallahu fikum. Al-umnya harus marah. Padahal minum misalkan, air minum di rumah. Dia merasakan, ya kalau air minumnya habis misalkan, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Tidak merasa, karena memang demikian. Ya, kurang cerdas. Bukannya kurang cerdas, apa ya Ustaz Aban dinamakan? Kurang apa itu? Yang pasnya kalau kurang cerdas kayaknya gimana? Ah? Kurang ah? Kurang peduli, kurang peka. Apalagi? Malas. Hah? Hat. Bahasana kurang tanggap. Hah? Kurang perhatian. Apalagi? Pokoknya banyak sudah. Itu yang pas untuk dikasih. Ya, barakallahu fikum. Ya semoga. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkhidmat kepada Imamul Anbiya wa Imamur Rusul umur 10 tahun. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sementara kita sebagai anak kewajiban bakti kepada kedua orang tua itu luar biasa, hak keduanya. Di bawah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai seorang anak harus benar-benar mengikuti, ya, melaksanakan segera, barakallahu fikum, apa yang diminta, apa yang, ya, apa namanya, yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Lihat, oh, air kosong. Ah, B, sini. Kita mau ngambil air. Ya. Tidak perlu disuruh. Oh, ambil. Air habis. Sudah berangkat. Ini salah satu contoh. Rahimani, belum lagi yang lain. Barakallahu fikum, banyak hal. Nah, dari itu. Abna'i, barakallahu fikum, kita ingin mendidik. Mendidik diri kita sendiri perhatian. Karena ini mas mesti akan terbawa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika ya abna'i sedang mau mengambil sayur talul. Kelor ini asyik. Sekarang kelor itu luar biasa itu. Ya. Orang-orang mengembangkannya karena memang luar biasa kandungannya. Ada santri yang apa istilahnya bosan dengan sayur kelor ya. Ada apa ya? Tidak ada. Ya jangan bosan. Barakallahu fikum. Oh, ana mau cari kelor dulu. Kayaknya banyak di kebun sana. Ambil. Subhanallah. Ini kepedulian. Barakallahu fikum. Tidak ada air nampan. Kemudian kotor. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kepedulian itu harus jangan cuek. Kalau kita hidup bersama-sama. Jangan cuek. Kita melatih diri. Insya Allah kita ingin berteladan. Di masa-masa muda mereka, para sahabat sudah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta didaftarkan untuk berangkat ikut perang. Gagal. Barakallahu fikum. Sampai ada yang ditolak oleh Nabi sedih. Muda. Belum waktunya. Tetapi bagaimana semangat mereka untuk kemudian memberikan kepedulian yang besar terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari ya abna'i, kita belajar dari semenjak dini untuk kita punya kepedulian, punya perhatian. Insya Allah ini akan bisa membuahkan yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Ya, tentu di sinilah letaknya. Kita banyak-banyak bersabar kedua orang tua kita. Ya, ingatkan kepada kedua orang tuanya juga abna'i. Sabar menghadapi kekurangan pada diri saya, al-ab, al-um. Saya terkadang datang malasnya, ya perlu dijewer. Kan begitu. Pernah begitu Marwazi ya? Belum pernah. Hai. Dicoba ya, barakallahu Hamzah. Ke umiknya bilang, ah, Hamzah ini sudah malas. Besok kalau dibangunkan pakai kayu mi ya, atau disiram saja satu apa? Apa? Satu gayung. Lah begitu dong. Luar biasa, barakallahu fikum. Ini artinya kita kepingin mewujudkan yang terbaik bagi kita semuanya, barakallahu fikum. Al-aba wal ummahat butuh kesabaran di dalam terus menjaga, mengingatkan, memperhatikan anak-anak kita semuanya. Sabar, insyaallah suatu saat mereka, jikalau mereka sudah, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, akan kita lihat mereka akan berkhidmat yang lebih pada diri kita, akan menjadi penggembira pada diri kita, dan seterusnya. Ya, memang ada masa-masa kita membutuhkan kesabaran yang sangat di dalam, barakallahu fikum, anak-anak kita. Namun di saat kita bersabar terus sambil menjaga diri, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah hati-hati mereka ada di tangan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta, barakallahu fikum, kepadanya untuk kemudian menetapkan hati kita dan hati anak-anak kita di atas manhaj ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.